الحمد لله العزيز الغفار مكوري ليلة عن النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحاب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب الأعصار. أما بعد، الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذا هو المجلس 19 من دراسة هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الدرس 13. الدرس 13 في صفحة 68. halaman berapa؟ 60. Ya, tapi درس 13 diawali dari halaman 68. Ya. الدرس 13 هذا الدرس يتكلم عن خطابات الرجال. يعني خطابات جمع مذكر سالم. Yang ini dia teks untuk melatih jamak. Ya, untuk melatih jamak mudzakkar. Ya, jamak mudzakkar baik dari segi domir-domirnya, fi'ilnya, ya, isim zahirnya maupun lainnya. Ya. Naqra awalan hadha an-nass hatta nata'awwad 'ala khitabatir rijal, supaya kita terbiasa untuk penggunaan kata-kata jamak laki-laki. Man ha'ula'il fityatu tiwal ya Ali? هم طلاب جدد من أين هم؟ هم من أمريكا أهم زملاؤك؟ نعم هم زملائي هم في فصلي أهم مجتهدون؟ نعم هم مجتهدون ما أسماؤهم؟ أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله ومن هؤلاء الرجال القصار؟ هم حجاج من أين هم؟ بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان أين موسى وأصدقاؤه؟ ذهبوا إلى المطعم نعم. هذا النص عن جمع مذكر. وقد أخذنا أيضا التمرين الأول، التمرين الأول تحويل المبتدأ المفرد إلى الجمع، يعني mengubah مبتدأ مفرد kepada جمع ya kepada جمع. Sudah kita ambil tamrinnya ya sampai halaman 69. Ya. Thumma nuwasil ila safhati lati taliha, safhat 70. Safhat 70. Iftahu safhat 70. Halaman berapa? 70. Sab'atun. Coba bilangan. Wahidun. اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. Itu bilangan satu sampai sepuluh. Nani, coba lanjutnya 11 sampai 20 dulu aja. Ahada asyara. Ithna asyara. Thalathata asyara. Arba'ata asyara. Khamsata asyara. Sittata asyara. Sab'ata asyara. Thamaniyata asyara. عشرون itu satu sampai 20 nanti dicicil lagi. Salah satu kalau belasan itu tak a nanti ada kaidahnya a semua. Tiga belas ada dulu tetangga saya. Iya, dia bikin rumah, bukan bikin sih, renov rumah. Rumah itu aslinya nomor 13. Saya nomor 12, dia nomor 13, sebelahnya 14. Rumah dia renov, nomor rumahnya diganti sama dia 12A. Ngapain kayak begitu? Ya. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Nabi SAW nahan nabiyyu 'anit tatayyur. Ya, Nabi SAW melarang tatayyur. Ya. Kamar hotel ada nomor 4, ada 13, ada, kecuali kalau yang bikin orang Cina atau orang kafir mungkin dibikin gitu, tapi yang Arab Saudi biasa semua menganggap sial sesuatu, apakah burung atau nomor atau apapun juga, itu kebiasaan orang Arab jahiliyah. Yang bikin orang Cina perumahan antum, yang bikin rata-rata orang Cina atau orang kafir atau orang ya nurut sama bosnya yang Cina atau bosnya yang kafir. Ya. Enggak ada dalam Islam seperti itu. Itu termasuk syirik kecil. Syirik. Walaupun syirik kecil. Kebiasaan Arab jahiliyah, dia kalau mau keluar rumah dia punya burung, lempar burungnya terbang ke kanan, wah ini hari baik. Lempar burungnya terbang ke kiri, wah ini hari sial. Tak boleh seperti itu. Takdir Allah yang menentukan, bukan makhluk. Takdir itu Allah yang menentukan, bukan makhluk. Wasil ila safhat 70, ya, nomor 12. Tafadhal ahan. Hada dhaifun. هؤلاء ضيوف نعم ترجم ini tamu mereka ini tamu iya yeah, mereka ini tamu ضيوفun dia wazan fu'ulun syuyukhun itu salah satu bentuk jamak fu'ulun seperti di hadis Jibril bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di mana hu? Hadza zamilun. Zamilun. Hadza zamilun. Haula'i zumala'u. Naam. Tarjim. Ini teman. Mereka teman. Teman-teman. Mereka ini teman-teman. Sahih. Zumala'u teman-teman. Tadi di bawah dahu. Hada safirun. Haulai fuqara'u. Mereka ini ini miskin. Mereka ini miskin. Mereka ini miskin, sahih. Fakir atau miskin, ya kalau dalam bahasa Arab itu berbeda ya. Tapi kalau bahasa Indonesia disamakan. Bahasa Arab berbeda. Mana yang lebih melarat? Ulama khilaf. Madzhab jumhur, fuqara itu lebih miskin daripada miskin. Fakir lebih miskin daripada miskin. Madzhab Imam Abu Hanifah, miskin itu lebih miskin daripada fakir. Itu bahasan bahasa saja ya, sebahasa. Tapi intinya keduanya sepakat atau sama dalam hal tidak bisa mencukupi kebutuhannya, kebutuhan kaya pokoknya. Hah? Kalau kaya ada tingkatan. Kalau kaya? Kemiskin ada dua. Iya. Yeah. Miskin dengan fuqara. Kalau kaya? Kalau kaya, ghaniyun, thariyun, tapi saya tidak pernah mendengar tingkatan kaya. Kaya ke kaya aja. Iya. Kalau kaya enggak ada tingkatan. نعم الذي بعده هذا غني هؤلاء أغنياء أغنياء نعم ini kaya ini orang ini kaya dia ini kaya mereka ini kaya mereka ini kaya sahih ghaniyun hadi ma'adahu ada sahihun haulai asliqahu ini teman karib. Mereka ini teman karib. Mereka ini teman karib, sahih. Sadiqun memang dia sahib yang lebih memiliki kedekatan. Fis sadaqah. Ala di ma'nahu? Hadza taqibun. Haulai atibau. Haulai atibau. Terjem. Mereka ini para dokter ya. Para dokter sekarang sedang berjuang melawan COVID. Udah berapa kasusnya sekarang? 200 ribu. Sebelum lebaran itu saya saja sudah bingung gimana kalau 20 ribu. Sekarang sudah 10 kali lipat. Ya Allah. Hah? Campuran apa? Hah? Iya. Harusnya yang seperti ini itu disunahkan atau disyariatkan untuk istighosah. Istighosah itu disyariatkan untuk saat-saat yang seperti ini, bukan kalau tim Indonesia lagi main bola, timnas Indonesia main bola istighosah. Itu mah enggak? Apa? Iya, kunut nazirah juga disunahkan setiap lima waktu. Begitu pula istighosah. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ رَبُّكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Perang Nabi SAW, Nabi SAW cuma 300 sahabat, senjata gak lengkap, lawan 1000 musyrikin, istighosah. Ya, ketika keadaan kita butuh pertolongan Allah dan itu mendesak, harusnya istighosah. Ini giliran main bola istighosah. Udah kayak begini kagak ada yang istighosah. Ini aneh. Pada kemana nih para asatidzah makiyai? Kalau saya mah bukan imam masjid, saya tidak ada hak untuk mengatur jamaah masjid. Ya. Harusnya pemimpin negeri atau imam masjid jami' dia punya hak untuk mengatur jamaah melakukan istighosah. Wah, itu disyariatkan sesuai Quran, sesuai Nabi SAW. Nabi SAW di beberapa jihadnya istighosah. Istighosah ketika sangat mendesak. Atau kunut nazilah juga. Kalau dari dia jemaah yang muslim juga bisa ada. Hah? Kalau dari jemaah yang muslim ke imam masjidnya. Iya, bisa juga. Bisa. Ya. Usulkan ke imam masjid. Kalau imam masjid yang ngerti fikih, pasti dia setuju. Ada di ba'dahu? Haulai fityatun. Sahih. Terjem. Mereka ini para pemuda. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Fityatun para pemuda. Ada di mana? Mereka ini saudara laki-laki. Fityatun ikhwatun ya. Itu dari wazan fi'latun fi'latun ikhwatun fityatun niswatun wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafa hubba niswatun fi'latun salah satu bentuk jama' fi'latun fi'latun saya susah jelasin sekarang tapi ini bukan tanda mu'annas ya ta marbutahnya bukan tanda mu'annas tapi dia adalah tak marbutoh namanya hasil perubahan kalau bab ibdal dalam ilmu sorof ya. Huruf yang hasil perubahan biasanya tak marbutoh ya, itu panjang jelas ini kita belum belajar kalau sorof bukan tanda muannas itu tak marbutohnya Naam ada di mana, Bu? Hada jadidun. Haulai jududun. Ini baru. Semua ini baru. Ya. Atau mereka ini baru, ya. Bisa untuk siswa baru, bisa untuk penghuni baru, macam-macam. Ada di mana, Bu? Mereka ini para guru, sahih. Naam, ada di mana, Bu? Hadza muhandisun. Haulai muhandisuna. Ini insinyur. Mereka ini para insinyur. Mereka ini para insinyur. Naam. Ambil awal. Hada fallahun. Haulai fallahuna. Ini petani. Mereka ini para petani. Mereka ini para petani. Sahih. Berarti apa ada, Bu? Hada mujtahidun. Mujtahidun. Mujtahidun. Mujtahidun. Nah. Haulai mujtahidun. Hiduna. Hiduna. Mujtahiduna. Sahih. Terjem. Ini. Dia ini. Dia ini. Rajin. Oh iya. Dia ini rajin. Mereka rajin. Mereka ini rajin. Sahih. Mujtahidun sebenarnya maknanya banyak, ya. Mujtahidun bisa mujtahidun. Nah, mujtahidun fid dirasah. Ya, dia rajin di pelajaran sekolahnya atau kampusnya, ada mujtahidun. Ya, tapi kalau dalam fikih usul fikih, huwa mujtahidun. Mujtahidun qadirun 'alal ijtihad. Ya, ulama yang mampu ijtihad. Ya. Ulama yang mampu ijtihad, yang dia lengkap ilmu-ilmu alat ijtihad. Ya, paham tafsir Quran, paham hadis-hadis ahkam, paham usul fikih, paham furu' fikih walaupun satu mazhab. Ya, paham qiyas, paham ilmu-ilmu bahasa Arab. Ilmu-ilmu lainnya mujtahidun. Mujtahidun. Ulama mujtahidun seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mujtahidun. Tapi dalam fikih. Ada di mana, Bu? Hadza muslimun. Haulai muslimuna. Ini muslim. Mereka ini muslim. Mereka ini muslim, sahih. Yang terakhir ini lihat dari mudarrisuna, muhandisuna, fallahuna, mujtahiduna, muslimuna. Itu satu kaidah. Perasaan saya udah nulis. Oh, dihapus lagi. Itu satu kaidah. Itu jamak. Kemarin ya? Pelajaran kemarin ya? Belum. Oh, berarti di kelas pagi itu saya hapus lagi. Iya, jamak mudzakkar salim. Ya, yang ini jamak taksir. Ini jamak taksir. Ada juga jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim bentuk mufradnya tinggal ditambahkan waw nun atau ya nun. Waw nun atau ya nun. Bentuk mufradnya tinggal ditambahkan waw nun atau ya nun. Ya. Muslimun. Muslimun mufrad satu orang. Ya, satu orang tinggal ditambahkan waw nun. Ya, menjadi muslimuna. Muslimuna. Muslimuna. Wah, lihat bentuk mufradnya tidak berubah. Mim dhammah, mim dhammah. Sin sukun, sin sukun. Lam kasrah, lam kasrah. Mim dhammah, mim dhammah. Bentuk mufradnya tetap sempurna. makanya dinamakan jama' mudzakkar salim, jama' mudzakkarin salimun. Jama' mudzakkar salimun. Kenapa jama' mudzakkar salim? Jama' laki-laki salimun. Salimun yakni yang selamat. Yang selamat apanya? Salima bina'u mufradihi, yang bentuk mufradnya selamat, tidak berubah. Bentuk mufradnya selamat, tidak berubah sama sekali. Beda dengan jama' taksir. Jama' taksir talibun bentuk mufradnya. Jama'nya gimana? Tulabun, ya berubah. To fathah jadi dhamma. Fathah alifnya dihapus, lamnya ditasdidkan, berubah dari bentuk mufradnya. Kalau jama' mudzakkar salim tidak. Tidak berubah dari bentuk mufradnya. Ini kalau dari jama' laki-laki yang paling gampang itu jama' mudzakkar salim. Ya, yang susah itu memang kaidah-kaidah dari jama' taksir. Hah? Ya nun ketika dia nasab atau ketika dia majrur. Ketika dia mansub atau majrur, maka pakainya ya nun. Ya. Farfa bi wawin wa bi yajrur wansi bi salima jam'i amirin wa mudhnibi. Itu tentang jamak mudzakkar salim di alfiyah. Rafa'nya pakai waw, majrur nasabnya pakai ya. Untuk i'rab kata apa? Salima jam'i amirin wa mudhnibihi. Jamak mudzakkar seperti salim, perwakilan ismu alam, atau mudhrib, perwakilan sifat. Sifat muslimun sifat. Jamaknya dengan rafa'nya dengan waw, nasab majrurnya dengan ya. Hum tullabun. Hum oh haulai ya. Haulai tujjarun. Haulai tujjarun. Haulai hujjajun. Haulai hujjajun. Haulai rijalun. Haulai rijalun. Haulai kibarun. Haulai kibarun. Haulai sigharun. Haulai sigharun. Haulai qisarun. هؤلاء طوال. هؤلاء طوال. هؤلاء أولاد. هؤلاء أولاد. هؤلاء أبناء. هؤلاء أبناء. هؤلاء أعمام. هؤلاء أعمام. هؤلاء شيوخ. هؤلاء شيوخ. هؤلاء ضيوف. هؤلاء ضيوف. هؤلاء زملاء. هؤلاء زملاء. هؤلاء فقراء. هؤلاء فقراء. هؤلاء أغنياء. هؤلاء أغنياء. هؤلاء أصدقاء. هؤلاء أصدقاء. هؤلاء أطباء. هؤلاء أطباء. هؤلاء فتية. هؤلاء فتية. هؤلاء إخوة. هؤلاء إخوة. هؤلاء جدد. هؤلاء جدد. هؤلاء مدرسون. هؤلاء مدرسون. هؤلاء مهندسون. هؤلاء مهندسون. هؤلاء فلاحون. هؤلاء فلاحون. هؤلاء فلاحون. هؤلاء فلاحون. هؤلاء مجتهدون. هؤلاء مجتهدون. هؤلاء مسلمون. هؤلاء مسلمون. Ya, ini bentuk-bentuk jamak. نواصل الى التمرين الثاني. حول ما معنى حول؟ بلا ضع الحركات اولا. حول المفردات. حول المفردات التي التي يعني سكون. حول المفردات التي tahtaha khattun, tahtaha khattun ila jumu'in, ila jumu'in, jumu'in ila jumu'in in tanwin kasratain ila jumu'in kama huwa muwaddahun, muwaddahun fil mithali kama huwa muwaddahun fil mithali. Hawil, bukan hawil, ubahlah ya. Kalau di sini ubahlah, hawala yuhawilu bermakna ghayyara, yughayyiru. Hawil kalau dalam transaksi duit, transfer, tahwil, tahwil min masrif kada ila masrif kada, transfer dari sini ke sana. Tapi kalau ini ubahlah. Al mufradat, kata-kata yang tunggal, kata-kata mufrad ya, kata-kata mufrad, kata-kata yang maknanya tunggal. Alladhi ya, tahtaha khattun, digaris bawahi ya, yang bergaris bawah atau digaris bawahi sama saja, bergaris bawah atau digaris bawahi. Ila jumu'in, ke bentuk jama' ya, ke bentuk jama' kama huwa, sebagaimana ia, muwaddahun dijelaskan fil mithali, pada contoh ya. Misal contohnya, man hadzal rajulu, hadzal rajulu mufrad ya, yang digaris bawahi ar-rajulu, huwa hajun, huwa hajun ya, fokus yang di garis bawah. Gimana dirubahnya jadi jamak? Man haula'i rijalu, man hadha rajul, jadi man haula'i ya, isim isyarah hadha jadi haula'i, ar-rajulu jadi ar-rijalu. Dijawab hum hujjajun, untuk jamak pakainya dhamir munfasil hum, jama' dari hajun, hujjajun ya, maka ini ubah jadi jama' man haula'ir rijalu hum hujjajun. Loh, yang digaris bawah kan cuman ar-rajul, kenapa semuanya berubah? Sebenarnya ketika satu dirubah menjadi jama', turunannya bakal ikut berubah ya, domir-domirnya, fi'ilnya, sifatnya, khobarnya bakal ikut berubah. Tapi ingin kepada fokus yang di garis bawah, yang bab isim zohir untuk mubtada istilahnya, isim zohir yang untuk mubtada dulu, antum fokusnya di situ dulu. Naam rukmul awal, tafadhal. Siapa? Hah? Min aina hadha talibun, min hadha talibu, talibu min aina hadha talibu, huwa minal hindi, huwa minal hindi. Min aina haula'i tullabu, hum minal hindi. Naam, haula'i tullabu, terjem. Dari manakah murid-murid ini? Hadha talib, terjemahkannya gimana dulu? Hadha talibu, yang mufrad dulu, mufrad dulu. Dari manakah siswa ini? Dia dari India. Dari manakah para murid-murid ini? Mereka dari India. Mereka dari India, India. Sahih. Al-Thani, aina tajirul kabiru, huwa fisuqi. Aina tujjarul kibaru, huwa hum fisuqi. Hum fissuqi, terjem. Di mana pedagang besar itu? Dia di pasar. Di mana para pedagang yang besar itu? Mereka di pasar. Mereka di pasar, sahih. Ya, siapa? Ainal mudarrisul jadid huwa amidal mudiri. Terjem awalan, ya, yang mufrad terjem dulu. Di mana guru baru itu? Dia bersama kepala sekolah. Naam. Ainal mudarrisul jadid Huma indal kepala sekolah, ada satu atau banyak? Indal mudiri. Indal mudiri, ya, yakfina mudiru wahid. Kita cukup kepala sekolah satu, itu aja udah bawel. Nah, gimana para guru itu, yang guru gimana para guru baru itu mereka bersama kepala sekolah? Naam, sahih. Ada ba'dahu. Aina talibul jadidu ahuwa bil fasl. Di mana murid baru itu? Apakah dia di dalam kelas? Aina talibul jadidu ahuwa bil fasl. Di mana murid-murid baru itu? Apakah mereka di dalam kelas? Apakah mereka di dalam kelas? Sahih. Kalau tiba-tiba hum fuqara'u. Sahih. Naam, kalau tiba-tiba Man hadar rajulun siapa laki ini? Dia tamu. Dia adalah tamu, sahih. Man haula rijalun hum duyufun. Hum duyufun, ya, dhaif, ya, tamu. Ya. Disyariatkan untuk memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Ikram dhaif, ya. Muliakan tamu, ha? Tamu yang seperti apa? Maksudnya ini misalnya tamu dari yang sering ke tempat kita itu. Semua yang mampir ke rumah kita, kenal atau tidak kenal, itu dhaif. Ya. Bentuk pemuliaan tamu seperti apa? Bentuk memuliakan tamu kan banyak, ya. Tapi para ulama jelaskan al-umdah fi ikramid dhaif ta'am. Ya, pokok memuliakan tamu itu makanan. Menyediakan makanan atau minuman. Enggak usah harus beli, bahkan beli makanan yang kita pun enggak pernah makan, tidak ada kewajiban seperti itu. Ya, sediakan saja yang ada di rumah. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika datang tamu dia enggak kenal, itu malaikat, ya. Faja'a bi'ijlin hanid faqarrabahu ilaihim qala la ta'kulun. Ya. Tamu datang enggak kenal, sembelih anak sapi. Iya, ijlin. Ijl itu anak sapi. Sapi muda. Balibul. Balibul atau batibul. Ya. Sembelih anak sapi. Falamma ra'a aydiyahum la tasil ilayhi nakirahum fa'ujasa minhum khifah. Dia ternyata tangannya nembus mengambil sapi, ternyata tangannya nembus. Melihat itu Ibrahim kaget. Nah, Ibrahim kaget, ini bukan manusia ini mah. Ternyata tamu saya bukan manusia, malaikat. Ya. Malaikat di surat Hud dijelasin lagi hajatnya malaikat. Kita sebenarnya diutus Allah mau ngapain? Mau mengazab kaum Lut. Loh kok begitu? Ya, Nabi Ibrahim masih membela. Tapi malaikat sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengazab kaum Lut. Tapi di situ ada Lut. Kita lebih tahu disuruh apa, disuruh ngapain. Lutnya selamat nanti insyaallah. Mampir dulu ke tempat Ibrahim sebelum mengazab kaum Lut. Dhaif. Halo, di mana, Bu? Siapa? Li'ahun badir. Huwa talibun. Talibun. Huwa talibun bil jami'ati. Saya mempunyai kakak. Saya mempunyai kakak laki-laki. Laki-laki. Dia siswa di universitas. Iya. Iya. Mahasiswa. Mahasiswa di sebuah universitas. Naam. Ya, jadi jamak. Hah? Ya sebawahi. Anggap saja talibun. Semuanya sebenarnya diubah jamak. Ubah aja semua jadi jamak. Karena ujung-ujungnya semua jamak. Talibun sepertinya. Kibarun. Kibarun. Ya. Hum tulabun bil jami'ati. Hum tulabun bil jami'ati. Terjem. Saya mempunyai saudara-saudara, saudara laki-laki. Mereka mahasiswa di universitas. Mahasiswa di universitas. Ikhwatun apa? Ikhwatun. Jamaknya gimana? Ikhwatun kibarun. Ya, kalau dia sifat ikhwatun kibarun. Kibarun di sini besar dari sisi usia. Kibar besar dari sisi usia. Ya, bisa juga besar dari sisi badan. Kalau tadi yang contoh-contoh yang sebelumnya ya. Ada itu besar dari sisi badan. Bisa besar dari sisi makna seperti yang tajirun kabirun. Tajirun kabirun, tujarun kibarun, itu besar dari sisi makna. Yakni apa? Perdagangannya sudah besar. Ya, perdagangannya sudah besar. Dia dagang pasar besar. Ya. Ini kalau makna dari kibar. Beda lagi kalau kubara, kubara'u, wazan fu'ala'u. Itu ada juga kubara'u. Kalau kubara'u, para pembesar. Bukan besar badan atau umur, tapi para pembesar. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Orang kafir berhujah depan Allah, ya Allah, kita mah ngikutin doang, ikutin para pembesar doang, ikutin para ketua, kita jadi ikutan sesat. Enak aja, lo kira gak disiksa? Jawab kayak begitu, semuanya disiksa. Ada di mana? Siapa? Udah habis? Aina sodikuka. Aina sodikuka berapa yang dapat di dimana teman karimu dia pergi ke perpustakaan. Pergi ke perpustakaan. Aina Aina asdikuka gamu ilal maktabati di mana teman-teman kamu mereka pergi ke perpustakaan. Ya. Ayat di mana hum? Dari awal, تفضل. Muhammadun lahu banu saghirin. Lahu banun saghirun. Huwa talibun fil madrasati. Terjem. Muhammad memiliki anak laki-laki yang kecil. Mm-hmm. Dia adalah pelajar di madrasah. Ya, yeah, pelajar di madrasah atau sekolah. Jadi jamak. Muhammadun lahu abna sigharun wa tullabun. Kan abnaun jama' talibun. Ha? Hum tulabun fil madrasati. Hum tulabun fil madrasati. Terjem. Mereka adalah para pelajar di madrasah. Ya. Ada di ba'dahu. Azmika. Azamiluka. Itu a-nya kata tanya. Azamiluka. Azamiluka mustahidun. Ya. Naam, huwa mustahidun. Apakah azamiluka? Azamiluka mu ya. Apakah? Iya. Zamiluka apakah? Apakah temanmu? Apakah temanmu rajin? Naam. Iya. Huwa mustahidu. Mereka rajin. Iya, huwa. Iya. Iya. Dia rajin. Dirubah jadi jamak. Az-zamil jadi apa? Zumala'u. Az-zumala'u mustahidun. Az-zumala'uka. Kayaknya jangan dihapus. Az-zumala'uka mustahidun. Mujtahidun jadi gimana? Mustahidun. Mujtahidun jadi? Mustahiduna. Mujtahiduna. Mustahiduna. Naam. Hum mustahiduna. Mujtahiduna. Sahih. Terjem. Apakah teman-temanmu rajin? Rajin. Ya, mereka semuanya rajin. Mereka rajin. Sahih. Asik. Mereka itu rajin. Mujtahidun. Ya, kalau dalam fikih ada mujtahidun, ada ammiyun, ada ami, orang awam. Apa orang awam? Orang awam yang tidak punya ilmu-ilmu alat untuk ijtihad. Ya. Sedangkan yang sudah punya ilmu-ilmu alat untuk ijtihad, mujtahidun. Mujtahidun. Ya. Mujtahidun pun bertingkat. Ada mujtahid mutlak. Dia terbebas dari mujtahid lainnya. Ijtihad murni dari dia sendiri. Ya, itu para imam-imam terdahulu. Ya, para imam. Gak ada. Apakah sekarang ada mujtahid mutlak? Enggak ada. Apakah sekarang ada mujtahidun mujtahidun muqayyad fil madhab? Itu saja saya ragu ada apa enggak. Mujtahidun yang muqayyad seperti Imam Nawawi di madhab Syafi'i, Imam Rafi'i di madhab Syafi'i, Imam Ibn Abdul Bar di madhab Maliki, Imam Qarafi di madhab Maliki, seperti Imam siapa lagi? Imam bukan Ad-Dusti ya, siapa itu pengarang? Saya kurang kenal kalau Imam At-Tahawi dalam mazhab Hanafi, Imam Asy-Syafi'i bukan Syafi'i, Imam Ad-Dabusi dalam mazhab Hanafi, Imam Al-Khiraqi dalam mazhab Hambali, Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam mazhab Hambali, mujtahidun fil madhab. Mereka usul fikihnya ngikutin imam terdahulu. Full fikihnya ijtihad mereka, tapi ngikutin usul fikih ulama terdahulu. Ya. Kalau mujtahid paling rendah, mujtahid fatwa paling rendah, yang dia sekedar tahu fikih furu' dan usul dari satu mazhab, kemudian menukilkan fatwa dari mazhab tersebut kepada orang lain. Ya. Orang belakangan paling bagus tingkat itu paling mujtahid fatwa, ya. Sampai di atasnya susah, nggak ada. Saya nggak tahu mujtahid fatwa nggak ada, jauh sekali ya tingkatnya sama ulama terdahulu ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Kutubus Sittah hafal semua hadis-hadisnya. Nah sekarang mana hafal Sahih Bukhari saja sudah langka. Hafal Sahih Bukhari saja langka. Ulama dulu mah bagi mereka gampang ngapalin segitu. Ya. Penyebabnya apa? Hah? Penyebabnya apa? Gak belajar. Banyak. banyak penyebabnya, barokah waktu, ya, tidak mematkan waktu, banyak lalai juga, banyak penyebabnya. Taufik dari Allah juga, kecerdasan, macam-macam, gurunya, dia dapat guru yang bagus atau enggak, banyak faktornya. Ya. Memang sudah ilmu itu makin berkurang sih. Ilmu itu semakin akhir zaman makin berkurang. Itu udah di hadis Nabi. Ya. La ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa waladhi ba'dahu syarrun minhu. Sahih Bukhari. Tidak akan datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Ibnu Abbas menyampaikannya itu katanya min khillatil ilmi, yakni ilmunya makin sedikit. Orang belakangan makin belakang ilmunya makin sedikit. Ya. Dulu kabarnya di Al-Azhar itu lulusan SD udah pada hafal Quran. Lulusan SD hafal Quran. SMP SMA mah udah hafal semua. Ya. Zaman abi saya dulu pas mau masuk Al-Azhar, abi saya enggak sanggup. Kenapa? Syarat masuknya hafal Quran. Syarat masuknya harus hafal Quran semua. Kalau sekarang syarat hafal Quran semua enggak ada. Ya, enggak ada. Dari situ aja udah degradasi. Ya, belum ilmu-ilmu lain. Belum kalau menterinya mau menghapus pelajaran agama. Ya, itu mah tambah kacau udah. Hah? Iya, iya. Ya, jadi goblok kaum muslimin ya, entar. Dia sengaja kali itu, Pak. Emang sengaja. Kuncinya ya kayak kakek-kakek kita dulu. Kakek-kakek kita dulu kan sekolah umum itu yang bikin para penjajah Belanda. Belajar agamanya di mana? Belajar agamanya di masjid sama kiai. Ya. Kiai buka majelis biasanya pada asar sampai isya atau sampai maghrib, belajar di situ. Makanya majelis-majelis itu maksudnya tradisi yang itu jangan dihilangkan itu. Ya. Kalau kamu belajar Quran atau ilmu-ilmu lain itu ya sore atau pada maghrib. Atau pada isya malam juga boleh, bagus. Iya, bagus sebenarnya. Imam Bukhari dalam sahihnya buka bab as-samar fil ilm. Ada di Sahih Bukhari bab bergadang belajar ilmu. Boleh, Nabi SAW pernah mengajarkan istrinya satu hadis. Hadis tentang Dajjal. Itu baru mau bobo itu, udah habis isya. Nabi SAW menyampaikan hadis, boleh belajar pada isya. Yang makruh ya, begadang seperti kata Bang Roma ya. Jangan begadang kalau gak ada artinya, itu makruh. Hah? Bang Romanya malah begadang dangdutan. Isi itunya bagus. Ya, isi itunya bagus, tapi dianya malah begadang dangdutan. Nah, ada di mana dahulu? Sebenarnya tadi aku bisa membedakan. Ana, tamrin ats-tsalits. Ba'il harakat awalan. Adifil asma'a. Adifil asma'al atiyata. Adifil asma'al atiyata. Marratan ila ismin zahirin. Marratan ila ismin zahirin. Wa ukhra ila dhamirin. Marratan ila ismin zahirin wa ukhra ila dhamirin. Kama huwa muwaddahun fil mithali. Adifil asma'ah, ya, jadikan idhafah al asma'ah, isim-isim, al atiyata, berikut marratan, ya, satu kali, ila ismin zahirin, satu kali ila ismin zahirin, idhofah ke isim zahir, Isim zahir itu berupa nama orang, nama benda pakai alif lam, pakai tanwin, nama-nama benda itu isim zahir. Satu kali ke isim zahir, wa ukhra maksudnya maratan ukhra, kali yang lain ila dhamirin, kepada dhamir. Yani minta idofahnya dua, satu idofah ke isim zahir, satu idofah ke dhamir. Kama huwa, sebagaimana ia muwaddahun, dijelaskan fil mithali, pada contoh. Sahih. Misal, misal abna'un, abna'un, kita mau idofahkan maratan ila ismin zahirin, satu kali ke isim zahir. Abna'u Muhammadin, Muhammadin isim zahir. Abna'u Muhammadin, ini idofah ke isim zahir, anak-anaknya Muhammad. Kita idofahkan ke domir abna'uhu, abna'uhu, hu domir, ya, domir muttasil. Nah, abna'u Muhammadin idofah ke isim zahir, abna'uhu idofah ke domir. Naam, ada di mana hu, tafadhal. Asma'u tullabi, asma'uhum, terjem nama, nama-nama mahasiswa, nama-nama mahasiswa, nama-nama mereka, sahih. Ada di mana hu? Zumala'uka, terjem teman-teman sekelasmu, sahih. Ada di mana hu? Asdiqa'uhu, terjem teman-temannya guru, sahih, ya. Ini idhofah kepada isim zahir dan idhofah kepada dhamir. Dhamir yang dimaksud di sini adalah dhamirun muttasilun, ya. Dhamir kita sudah belajar dhamirun munfasilun. Coba murojaah dulu dhamirun munfasilun. Huwa huma hum, huwa huma hum, hiya huma hunna, hiya huma hunna, anta antuma antum, anta antuma antum, anti antuma antunna, anti antuma antunna, ana nahnu, ana nahnu. Ya, itu dhamirun munfasilun. Ada juga dhamir yang dia di dalam fi'il. Di dalam fi'il sudah kita belajar. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Ya, itu ketika dhamirnya sudah terkandung di dalam fi'il, atau biasa disebut dhamirun mustatirun, dhamir yang tersembunyi di dalam fi'il. Lalu ada dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun ada dhamirun munfasilun. Ya. Dhamirun munfasilun, dhamir yang terpisah, berdiri sendiri, tidak disambung. Sedangkan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Bersambung dengan apa? Bisa bersambung dengan isim, bisa bersambung dengan fi'il, bisa bersambung dengan huruf, ya. Bisa bersambung dengan semuanya. Dhamir ketika bersambung, apakah dengan isim atau fi'il atau huruf, disebut dhamir munfasil, muttasil. Polanya atau urutannya sebagaimana huwa humahum, ya, huwa humahum. Bagaimana dhamir muttasilnya? Hu humahum, hu, ya, huhumahum. Huhumahum. Ya. Hu untuk dhamir muttasil huwa. Ya. Ya. Abna'uhu ismuhu. Ismuhuma ismuhum. Ya. Maka itu ketika diidhofahkan kepada isim ke dhamir muttasil ini. Ini dhamir muttasil mudzakkar ghaib. Mufradnya hu, mutananya huma, hum. Sama yang ini. Ya. Coba idhofahkan ke isim. Ismuhu, ismuhuma, ismuhum. Ismuhu, ismuhuma, ismuhum. Ketika idhofah ismun kepada mufrad, polanya hanya ismuhu saja. Paham ya? Hanya ismuhu. Ketika dia idhofah ke isim misalnya, maka ismuhu. Ketika hum mau diidhofahkan, boleh dia pakai mudhofnya secara mufrad. Boleh ismuhum, boleh. Ismuhum, itu boleh. Ya. Pakai mudhofnya secara mufrad. Ini udah ya. Ini ya, ah, ini saja deh. Paham ya? Ismuhum. Boleh juga dia pakai jamak. Itu yang ghalibnya kita pakai asma'uhum. Asma'uhum. Asma'nya bentuk jamak. Jamak taksir dari ismun. Kalau jamak boleh, ismuhum boleh, asma'uhum. Loh, bagaimana kalau musanna? Ah, musanna ini baru yang cukup rumit. Kalau musanna dia bisa tiga. Bisa pakai lafaz mufrad ismuhuma. Hu ismu huma. Bisa dia pakai lafaz musanna. Kan ini musanna. Ya. Bisa dia pakai lafaz musanna ismahuma. Isma'uma. Ya, bisa dia pakai lafaz mutanna. Dia boleh juga pakai lafaz jama'. Idhofahnya kepada bentuk jama'. Asma'uhuma. Asma'uhuma. Ya, boleh dia mudhofnya pakai lafaz jama. Bahkan ini ada di Quran. Di surat At-Tahrim. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Ya, itu kisah tentang Aisyah dan Hafsah. In tatuba, tatuba. Ibn Abbas tanya, Umar, itu siapa ya dua orang itu? Dijawab oleh Umar, Umar itu Aisyah dan Hafsah. Ya, kong kali kong Aisyah dan Hafsah. Ya, ini Zainab nih habis ngasih madu nih, saya kesel. Gimana? Bilang aja madunya bau. Rasulullah tuh paling enggak suka kalau dibilang bau. Ya, ya Rasulullah, ini kok ada bau nih? Oh, saya habis makan madu. Itu madu lebahnya kayak habis gigit pohon urfut, pohon yang berbau. Jadi madunya bau. Wah, Nabi jadi enggak senang. Minum madu ternyata madunya dibilang bau ya. Kong kali kong ketuanya adalah Aisyah dan Hafsah. Geng satunya adalah geng Zainab ya. Biasa kalau poligami seperti itu, biasanya istri pada bikin geng. Ini gengnya, ini ketuanya Aisyah, yang situ satunya lagi Zainab ketuanya ya. Itu ada dua kelompok istri Nabi ya. Zainab satu, Zainab itu sama siapa ya? Kalau Aisyah, saya hafalnya Aisyah. Aisyah itu sama Hafsah, sama Saudah, sama Sofiyah. Empat. Aisyah. Ketuanya Aisyah. Ketuanya Aisyah. Yang ngatur-ngatur itu Aisyah. Yang satu sana, yang mimpin Zainab. Ya. Biasa, cemburu itu biasa seperti itu ya. Manusiawi. Cemburu seperti itu. Antum merasain sendiri kalau punya istri empat. Ada yang? Belum? Belum. Ini udah dikit belum? Ya, kasihan banget. Nah, ketika dia musanna, boleh dia tiga pola. Itu ada di Quran. Faqad saghat qulubukuma. Qulubu. Qulubu kan jamak. Jamak qalbun, bentuk jamak. Qulubukuma. Kumanya dua. Ya, kumanya dua. Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Nah, ini boleh pola idhofahnya. Tapi untuk memudahkan kita pakai yang mufrad saja dulu. Ya. Ismuhu, ismuhuma, ismuhum. Ismuhu, ismuhuma, ismuhum. Ismuha, ismuhuma, ismuhunna. Ismuha, ismuhuma, ismuhunna. Ya, ketika dhamir muttasil muannats ha mufradnya ha. Ya, kitabuha, maktabuha, qalamuha, ya, itu ha. Perubahan dari hiya. Sedangkan musanna dan jamaknya sama, huma dengan hunna. Huma dengan hunna sama. Untuk domir muttasil sama dengan domir munfasilnya. Ya. Ismuha, ismuhuma, ismuhun. Ismuha, ismuhuma, ismuhun. Ismuka, ismukuma, ismukum. Ismuka, ismukuma, ismukum. Ya, ismun ketika idhofahkan kepada anta ismuka. Masmuka? Masmuka. Ya, menanyakan satu orang laki-laki. Masmuka. Menanyakan dua orang masmukuma. Masmukuma. Menanyakan banyak orang masmukum, boleh. Yang di buku kita ma asma'ukum boleh juga. Ya, ketika jamak boleh dua. Boleh dengan mufrad, boleh dengan jamak. Ketika musanna boleh tiga. Itu boleh tiga, sah secara bahasa Arab. Tapi biasanya ya kalau bahasa Arab ecek-ecek, yang jamak diajarinnya yang ini doang. Yang mufrad diajarinnya yang ini doang. Yang musanna biasanya yang ini biasanya. Karena ini yang mansus di Quran. Yang ada nasa di Quran. Padahal sebenarnya bisa tiga, sah secara bahasa Arab. Ya, itu anta. Sekarang untuk muannas mukhatab, anti antuma antunna. Ismuki, ismukuma, ismukun. Ismuki, ismukuma, ismukun. Ya, ismuki ketika menanyakan perempuan satu orang, masmuki. Ya, masmuki, masmukuma. Masmukun, ya, menanyakan wanita, apakah satu orang atau dua orang atau tiga orang. Gampang ya? Gampang ya? Dhamir muttasil. Lalu untuk dhamir muttasil yang mutakallim, mutakallim orang pertama. Ketika orang pertamanya satu orang, maka pakai ya. Ya-nya bisa sukun, bisa dia pakai fathah. Bisa dia sukun, bisa dia pakai fathah. Ada kalanya pakai ya saja, ada kalanya pakai ni. Ada kalanya pakai ni. Sebelum ya ada nun. Ya, sebelum ya ada nun. Ya, nun ini namanya nun wiqayah. Namanya ini adalah nun wiqayah. Kapan pakai ya, kapan pakai ni? Pakai ya kalau mutasilnya kita bab isim dulu ya. Nah, kalau mutasilnya kepada isim atau kepada harf. Ya, mutasilnya kepada isim atau kepada harf. Ismi, ismi varian, ismi fulan, ismi. Ya, mutasilnya kepada isim pakai ya. Ya. Begitu pula mutasilnya kepada harf, ya. Ya, alayya. Kepada harf alayya. Alayya dainun kada wa kada. Saya punya hutang sekian-sekian. Alayya. Ya, itu mutasilnya kepada harf. Paham ya? Ketika mutasilnya kepada isim atau kepada harf, pakainya ya. Kapan pakai ni? Kalau mutasilnya kepada fi'il. Kalau mutasilnya kepada fi'il, pakai ni. Nah. Sebenarnya apa ya? Sahih. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Khalaq, kisah Nabi Adam. Ya, Nabi Adam dan iblis. Iblis kenapa enggak mau sujud? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku, iblis. Khalaqtani. Pakai ini ketika nyambungnya ke fi'il. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Loh, emang lebih baik tanah atau api? Hah? Lebih baik tanah atau api? Lebih baik tanah. Siapa bilang api lebih baik? Api itu merusak. Ya, makanya ini contoh kias fasid. Contoh kias fasid. Yang pertama kali mengkiaskan dengan kias yang fasid, iblis. Iblis pakai kias fasid. Ya Allah, saya kan dari api, Adam dari tanah. Dikiaskan saya diciptakan dari api, Adam dari tanah, maka saya tidak pantas sujud kepada Adam. Kias fasid, fasid secara makna maupun fasid secara i'tibar. Ketika disambung dengan fi'il, khalaqtani, darabani fulanun. Paham ya? Kapan pakai ya, kapan pakai ini? Bisa dipahami? Bisa. Ini mau dijelasin gak yang ini? Kenapa disebut nun wiko ya? Jelasin. Ini nun namanya nun wiqayah. Apa itu nun wiqayah? Nun penjaga, hansip. Jagain apa? Menjaga dari kesamaran. Loh, kesamaran apa? Kesamaran antara ya mukhotobah dengan ya mutakallim. Ya ada dua macam. Ada ya mukhotobah. Apa itu ya mukhotobah? Ya untuk anti di fi'il mudhari' atau fi'il amr. Fi'il amr di surat Al-Fajr, irji'i, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ada ya. Ada ya, ini ya mukhotobah. Ya mukhotobah tan, ya untuk anti. Ya untuk anti. Paham ya? Ada ya namanya ya mukhotobah. Tulisannya sama persis dengan ya mutakallim, ya sukun, sama persis. Kalau gitu gimana cara kita membedakan antara ya mukhotobah dengan ya mutakallim? Dibedakannya dengan adanya nun wiqayah. Ya mukhotobah bersambung dengan fi'il secara langsung. Langsung. Irji'i, tarji'ina, antarji'i. Langsung nyambung ke fi'il. Kalau ya mutakallim tidak bisa langsung nyambung ke fi'il. Dia diperantara oleh nun wiqayah. Itu membedakan ya mutakallim dengan ya mukhotobah. Yukallimuni khalaqtani. Kalau ya mutakallim selalu pakai nun wiqayah. Paham ya? Satu lagi yang na. Ismuna. Ismuna. Asma'una. Asma'una. Ya, ini yang untuk nahnu. Ini mah gampang. Yang agak rumit yang ini. Ya mutakallim. Wasilah tamrin al-rabi' iqra'il mithalah. Apa? Bacalah contoh. Thumma hawwilil, kemudian ubahlah al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut mithlahu, sepertinya. Ya, seperti contoh. Mithal, ya, at-talibu zahaba ilal mat'ami. Ini untuk mufrad. At-talibu, talib, satu murid. Zahaba pergi ilal mat'ami, ke kantin. Diubah menjadi jamak. At-tullabu zahabu ilal mat'ami. Para murid pergi ke kantin. At-tullabu berubah isimnya jadi jamak, maka fi'ilnya pun disesuaikan. Zahabu ilal mat'ami. Tafadhal rahmul awwal. Siapa? Siapa mana tadi? Hah? Terakhir siapa? Ah ya, tafadhal. At-talibu jalasa fil fasli. Murid itu duduk di dalam kelas. Iya, hawal ila jama'. At-tulabu jalastu. At-tulabu jala jalastu. Ah, lihat kalau at-tulab posisinya orang ketiga apa orang kedua? At-tulabu orang ketiga. At-tulabu at-tulabu apa? Jalasu. Ya. Para murid duduk di dalam kelas. Duduk di dalam kelas. Sahih. Ada di mana, Bu? Jama' ila jama'. Kharaju minal madrasati. Terjem. Keluar dari sekolah. Sahih. Ada di mana ada? Ilas. Ilas suki. Naam. Ila jama'. Dhahabu ila suqi. Sahih. Terjem. Para pedagang pergi ke pasar. Sahih. Ya, para pedagang pergi ke pasar. Nah, gampang ya. Tinggal dirubah ke jamak. Isim zahirnya kepada jamak, apakah jamak taksir atau jamak mudzakkar salim? Fi'ilnya juga diubah ke jamak. Yang zahaba jadi zahabu. Kalau mu'annas zahabat jadi zahabna. Tapi ini belum dzati. Kalau zahabta jadi zahabtum. Zahabti jadi zahabtunna. Ini yang dari domir munfasil maupun fi'il yang mengandung domir zahaba, zahabu, zahaba, zahaba, zahaba, zahabu maupun domir muttasil ini harus mutqin. Ini harus mutqin, betul-betul mutqin, terpakai selama-lamanya sampai hari kiamat. Nah, ini terpakai selama-lamanya. Ya, ini harus betul-betul mutqin. Wa huma hum, kepakai terus itu. Fi'ilnya dhahaba, dhahaba, dhahabu, kepakai terus. Itu fi'il baru tsulatsi mujarrad. Sekarang yang fi'il ruba'i kepakai lagi. Ya. Dahraja, dahraja, dahraju, dahrajat, dahrajata, dahrajna. Dahrajta, dahrajtuma, dahrajtum, dahrajti, dahrajtuma, dahrajtunna, dahrajtu, dahrajna. Rubai kepakai, khumasi kepakai, sudasi kepakai. Istaghfara, istaghfara, istaghfaru, istaghfarat, istaghfarata, istaghfarna, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartunna, istaghfartu, istaghfarna. Kepakai terus kemana-mana. Tapi dasarnya itu harus mungkin, makanya baik domir muttasil, fi'il yang mengandung domir mustatir sama barusan domir muttasil, ya, domir muttasil. Nuwasil ila at-tamrin al-khamis rukmul awal. Tafadhal iqra thumma tarjim. Man ha'ula'i awladin awladin. Nah, so at-tulabul at-tulabul fi fasli. Para murid di dalam kelas. Ya, naam, ada di mana dahulu? Ma man haulai auladu hum abna'uka la hum abna'akhi hum abna'u hum abna'u akhi. Naam, terjib. Siapa para anak-anak ini? Mereka adalah anakku. Apakah mereka anak-anakmu? Bukan. Mereka anaknya saudara-saudaraku. Mereka anaknya? Saudara. Saudaraku, saya. Nah, malah tiba ada hu. Man haulai nasu hum fusatu min khulqika. Man siapa manusia ini? Mereka jamaah haji dari Turki. Jamaah haji dari Turki. Ya, hati-hati antum ketemu jamaah haji dari Turki. Ya, akhwat Turki enggak ada yang jelek. Hah? Ya, akhwat Turki itu enggak ada yang jelek ya. Kalau ada yang paling jelek di sana, ke sini itu jadi artis nomor satu. Ya. Akhwat Turki itu terkenal Turkiat. Makanya wallahualam sebagian dosen bilang seperti itu. Barangkali ini hikmahnya. Ini hikmahnya. Ketika ihram itu enggak boleh akad nikah. Ya, tidak boleh akad, ya. Kenapa? Yang ada nanti orang pada sibuk kawin, nyari akhwat di Masjidil Haram. Bukannya umroh, bukan haji, malah sibuk nyari akhwat, ya. Sebagian masyayikh ada yang bilang seperti itu. Ya, tidak boleh akad ketika ihram. Al-Dhiba anahu siapa? Hah? Mana awal? Tafadhal. Aina tujjaru zahabu ila suqi. Di mana para pedagang itu? Mereka telah pergi ke pasar. Naam, sahih. Zahabu ila suqi. Ada di mana hu? Aina tajiru? Aina tajiru zahab? Salah saya nih. Bawahnya. Man haulai rijalu hum duyufun. Siapakah mereka laki-laki itu? Ini ya. Mereka tamu, para tamu. Mereka adalah para tamu. Sahih. Ya, Allah alam ya. Sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan. Ada yang